بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حضرين إخوان بسرطة تخصص بحث عرب yang Allah muliakan, para netizen dimana saja Anda berada, baik yang ikut melalui YouTube ataupun Facebook, selamat bergabung di dalam pelajaran bahasa Arab dasar membahas kitab Matan Al-Ajurumiyah. Pertemuan yang lalu, setahun yang lalu ya, kita sudah selesai membahas tentang hal ya. Ada PR ya, dua orang saja cukup ya, tulis. Hal itu apa coba? Al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal halati aw minal hayati. Isim yang dimansubkan yang menjelaskan apa-apa yang samar dari keadaannya. Seperti ja'a Muhammadun Rokiban, telah datang Muhammad Rokiban. Rokiban hal, karena menerangkan keadaan Muhammad dalam keadaan berkendaraan. Gitu. Umpamanya jalasa Zaidun Bakian. Apa arti jalasa Zaidun Bakian? Duduk, Zaid telah duduk dalam keadaan menangis. Bakian adalah hal ya. Hal ada berapa ketetapan? Pertama, dia harus isim, tidak boleh fi'il. Kedua, mansub. Ketiga, nakirah. Harus dengan tanwin ya. Keempat, datang setelah sempurna. Kalimat sempurna. Sempurna kalimat itu fi'il dan fa'il. Nah, ini contoh. Coba nomor satu siapa? Baca, Din. Wa khuliqal insanu da'ifa. Wa khuliqal insanu da'ifan. Apa artinya? Dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. I'rab. Wa harfu ataf. Isti'naf. Wa harfu isti'naf. Berarti istinaf yang permulaan. Ya, terus khuliqa fi'lun madin mabniun ala kurang fi'lun madin majhulun ya mabniun ala domi masa dibaca apa mabniun ala fathi mabniun ala fathi fathi la mahallalahu minal i'rab. Terus al insanu naibul fa'il ya marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad ya. Da'ifan halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Khair, enggak perlu di'annahu ismul mufrad ya. Nomor dua. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang qalibu ila ahlihi masruran. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Coba ya Rob. Wa afu istinaf. Yang qalibu fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa itajarudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu wa ila ya'udu ila ya'udu ila Allah. Masa ila Allah. Ya'udu ila ila fulan lah. Ila fulan. Ya terus ila ila harfu jarin ahli ahli ismun majrurun bi ila wa alamut wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi liana isim mufrad wa huwa mudhaf hi dhamirun mutasilun mabniun ala kasri fi mahali jari mudhafun ilaih masruran halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Baik, selesai hal. Ada pertanyaan tentang hal? Kalau tidak ada, kita terus ke tamyiz ya. Coba dibaca matan Al-Ajurumiyah tentang tamyiz. Babut tamyizi ya. Terus at-tamyizu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minad dawati. Hep, helah segitu. Tamyiz adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan apa-apa yang samar dari zatnya. Nahu qaulika. Contohnya adalah ucapanmu tasabbaba zaidun arqan tafaqqa bakrun syahma wa taba muhammadun nafsa hafala ya. Contoh tasabbaba zaidun arqa. Tasabbaba itu telah bercucuran. Zaidun, Zaid. Sampai di sana sudah jelas belum apanya yang bercucuran? Belum. Jadi samar. Masih samar apa yang bercucuran tersebut. Apakah darahnya, ingusnya, atau air matanya, atau keringatnya. Arokan. Keringat. Arokan ini menjelaskan hal yang samar, perkara yang samar dari apa yang diterangkan oleh si fa'il, ya. Dan yang samar ini berupa zat, bukan berupa hal. Kalau hal berupa keadaan, kalau tamyiz berupa apa? Zat. Jadi tamyiz adalah isim yang dinasabkan, yang menjelaskan apa-apa yang samar dari zatnya. Contohnya, tasabbaba zaidun arqa. Arqa itu disebut muhawwal anil fa'il. Arqa itu, tamyiz di sana, pengganti dari fa'il. Maksudnya apa? Maksudnya dia bisa jadi fa'il dengan mengatakan tasabbaba araqu zaidin. Telah bercucuran keringat Zaid. Araqunya jadi apa? Fa'il kan ya? Telah bercucuran keringat Zaid. Nah, bisa kita katakan begitu. Bisa juga dalam bentuk kalimat tasabbaba zaidun arqan, telah bercucuran zaid. Apanya? Arqa, keringat. Izdadal mu'minuna imanan. Izdada, telah bertambah al mu'minuna, orang-orang mu'min. Apa yang bertambah? Apakah uangnya? hartanya, istrinya, untuk bujang satu juga belum laku sudah. Iya. Oh, ternyata imanan, keimanannya yang bertambah. Jadi keimanan itu memperjelas apa yang bertambah tersebut, ya. Sama dengan tafaqqa Bakrun Syahma atau wataba Muhammadun Nafsa, itu sama. Tamyiznya muhawwal atau muhawwil dari fa'il. Ya. Nah. Kedua, washtaraitu 20 gulaman. Aku telah membeli 20 budak hamba sahaya, ini zaman baheulanya. Terus wa malaktu 90 na'jatan. Aku memiliki 90 na'jah. Na'jah apa? Unta. Na'jah unta. Itu yang kedua. Yang kedua ini, jenis yang kedua memakai adad. Adad itu apa? Bilangan. Nah, ma'dudnya, ma'dud itu yang dibilang. Apa arti ma'dud? Yang dibilang. Seperti, aku telah membeli 20 budak. Budak ini ma'dud yang dibilang. Nah, untuk adad yang murakkab, ma'dudnya tamyiz. Murakkab itu terdiri dari dua kata. Sejak 11 sampai 99. Kalau 100 apa? Mi'ah. Satu kata, tidak murakkab. Kalau 11, ahada asyara. 12, itna asyara. Itu dua kata, ya. Nah. Ishtaraitu 20 gulaman. Aku telah membeli 20 budak. Gulaman ini tamyiz. Aku telah membeli 20. 20 apa? Nah, apakah 20 rumah, 20 mobil, mau dagang modelnya? Ah, ternyata diperjelas dengan gulaman. Ya. Wa malaktu 90 najah. Najatan. Aku memiliki 90 unta. Nah, di sini muallif, apa arti muallif? Penyusun kitab Al-Jurumiyah ini memakai yang terkecil dengan yang terbesar, 20 dan 90. Tengah-tengahnya tidak perlu disebut. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Itu sama, ya. Sama. Itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama disebut muhawwil anil fa'il, yang kedua adad ma'dud, yang ketiga wa zaidun akramu minka abban. Zaid lebih mulia daripada engkau. Lebih mulia apanya tuh? Apa kedudukannya atau namanya? Oh, ternyata abban, bapaknya yang lebih mulia. Bapak Zaid itu lebih mulia daripada bapakmu, gitulah intinya. Nah, akramu disebut apa? Isim tafdil. Bahasa kitanya apa? Superlatif. Tapi tidak selalu superlatif. Bisa, saya enggak tahu sebutannya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris good. Kalau lebih baik apa? better. Terbaik, best, the best. Nah, dalam bahasa Arab, better dan best itu superlatif. Contoh umpamanya, kamu lebih mulia daripada saya. Apakah dia paling mulia? Tidak. Banyak yang lebih mulia dari dia, tapi dibanding saya dia lebih mulia. Kamu orang yang paling mulia. Kamu lebih baik dari saya. Itu superlatif bukan? Bukan, tapi disebut isim taftil. Kamu manusia terbaik. You are better than me. You are the best one, the best people. Itu superlatif the best ya. Kalau better bukan superlatif ya. Ada istilahnya kamu lebih baik dari saya. Ada istilahnya lebih baik. Kalau kamu manusia terbaik itu superlatif. Dalam bahasa Arab dua-duanya sama disebut isim tafdil. Baik lebih baik ataupun terbaik. Nah, contoh akramu lebih mulia. Lebih mulia. Minka daripada dirimu. Apanya yang lebih mulia? Abban. Bapaknya. Abban adalah tamiz. Tamiz. Zaidun akramu minka abban. Zaidun mubtada. Akramu khabar. Saya tanya. Akramu itu isim apa fi'il? Isim, namanya juga isim tafdil. Kenapa tidak akramun? Isim ghairmun, sharif. Karena menyerupai wazan af'ala wazan fi'il. Ya. Tidak akramun. Akramu minka abban. Zaidun mubtada. Akramu khabar. Minka jar majur abban apa? Tamyiz. Aban tamyizun mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun. Nah itu. Jadi yang ketiga tamyiz datang setelah apa? Isim tafdil. Dengan syarat isim tafdilnya ini tidak diidhafatkan. Kalau diidhafatkan maka tidak perlu tamyiz. Contoh umpamanya Zaid adalah manusia Pak yang paling mulia. Zaidun akramun nas. Zaidun akramun nasi. Akramnya diidhafatkan kepada an-nas. Maka tidak perlu tamyiz. Zaid adalah semulia-mulia manusia. Tapi kalau Zaid lebih mulia daripada kamu bapaknya, maka ya perlu tamyiz. Ah. Wa ajmalu minka wajhan. Zaidun ajmalu minka wajhan. Zaid lebih indah dibanding kamu. Apa yang lebih indah itu? Ternyata wajahnya. Bukan badannya, bukan rumahnya, bukan motor mobilnya, bisa juga Zaidun ajmalu minka sayyaratan. Zaid lebih bagus daripada kamu mobilnya atau baitan ya. Jadi dilihat dari sini, dari contoh yang diberikan oleh mu'alif ini, ada berapa jenis tamyiz? Tiga, yang pertama muhawil anil fa'il. Yang kedua setelah adad ma'dud. Nah, adad ma'dud, ma'dudnya. Ketiga setelah isim tafdil. Wala yakunu illa nakirah. Tidaklah datang si tamyiz kecuali dalam bentuk nakir. Jadi bertanwin, tidak boleh beralif lam. Tidak boleh umpamanya tasabbaba Zaidun al-araqa, tidak boleh. Harus nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidaklah datang tamyiz kecuali setelah kalimat sempurna. Ya. Nah. Itulah tamyiz. Nah, sekarang kita ambil, kita lebih rinci lagi. Pertama, tadi contoh tasabbaba Zaidun araqa. Araqa di sana disebut muhawwal anil fa'il. Ya. Taubat tauba Muhammadun nafsan. Telah baik Muhammad itu. Apa yang baik? Jiwanya. Kedua, kalau muhawwal anil fa'il ada enggak muhawwal anil maf'ul? Ada. Si tamzizznya muhawwal anil maf'ul, maf'ulun bih. Muhawwal itu apa tadi? Pengganti. Pengganti apa? Sesuatu, ya. Contoh dalam Al-Qur'an, wa fajjarnal arda uyunan. Surah apa ini coba? Al-Qamar. Wa fajjarnal arda uyunan. Itu surah Al-Qamar. Ayat yang ke-12. Coba i'rab. Wa waw istinaf ya, atau mungkin ataf ke ayat sebelumnya. Fajjarna. Fajjar fi'lun madin mabniun ala as-sukun litisalihi bidhamirin raf'in mutaharrikin. Nah, dhamir raf'un mutaharrikun mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun al-ardo maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun uyunan tamyizun mansubun wa alamatu fathatun zahiratun fi akhirih. Ya. Yang apa arti fajarnal arda uyunan, dan telah kami pancarkan bumi. Apa yang memancar dari bumi? Uyunan. Uyunan ini muhawwal anil maf'ulun bih. Ya, anil maf'ulun bih. Itu contohnya. Kalau yang tadi, tasabbaba Zaidun araqan. Araqan ini tamyiznya muhawwal dari Zaid, ya. Sebab yang berkeringat siapa? Zaid. Ya. Ada lagi ini muhawwal anil majrur. Saya telah membuat dari tepung. Yang bisa dibuat dari tepung kan banyak, ya. Bisa roti, bisa kue, martabak, bisa bala-bala gitunya. Saya telah membuat dari tepung roti. Sona'tu apa tepung? Daqiqa. Ad-daqiqa. Daqiq al-'ind. Coba gimana kalimatnya? Sana'tu min ad-daqiqi khubza. Sana'tu min ad-daqiqi khubza. Aku telah membuat dari tepung. Apa? Bisa khubz, bisa bala-bala, bisa ragif. Bisa macam-macam. Nah, Sanatu minad daqiqi khubza. Khubza tamyiz. Tapi muhawal anil majrur. Ya, muhawal anil majrur. Itu jenis yang kedua. Jadi yang pertama tamyiz muhawal anil fa'il. Kedua muhawal anil maf'ul. Ketiga muhawal anil majrur. Keempat, apa jenis yang keempat tadi? Tamyizul adad. Adad ini aneh ketentuannya ya. Nanti kita walaupun di jurumiyah tidak ada, setelah beres kita tambah dengan materi adad, ma'dud, ta'adud. Adad dengan ma'dud. Satu orang laki-laki, rajulun. Kalau dua orang, rajulan. Rajulan. Kalau tiga orang, salah satu rijalin. Dia dofatkan. Kalau ma'dudnya, kita lihat ma'dudnya. Kalau ma'dudnya, muzakkar, adadnya harus mu'annas. Salah satu rijalin. Sebaliknya, kalau ma'dudnya wanita, maka adadnya harus muzakkar. Contoh, tiga orang muslimat. Salasu muslimatin. Ini berlaku dari 3 sampai 9. Jadi kalau ma'dudnya mudzakkar, adadnya untuk mu'annas. Kalau ma'dudnya mu'annas, adadnya untuk mudzakkar. Dan ma'dudnya jama' rijal, gak boleh rajul. Muslimat, gak boleh muslimah. Dan ketiga diidhafatkan. Salah satu rijalin, salah satu muslimatin. Ya, jadi 3 sampai 10 ketentapannya ma'dud dengan adad berlawanan jenis nikah. Terus ma'dudnya harus apa? Jama'. Terus harus diapakan? Diidhafatkan. Gitu tah. Ini bukan murakkab. Masih terdiri dari satu kata si bilangannya ya. Saya bertemu dengan 5 orang laki-laki. Marartu bi khamsati rijalin. Kenapa ti ada bi? Saya melihat 7 orang wanita. Ra'aitu sab'a nisa'in. Ya. Umpamanya saya telah membaca 10 kitab. Qara'tu 10 kutubin. Ya, kutubin. Nah, mulai dari 11 ke atas itu kan 2 kata. 11 apa? Ahada. Asyara. Saya telah melihat 11 bintang. Ra'aitu ahada asyara kau kaban. Ini mah ayatnya. Saya melihat 11 bintang bersujud kepadaku. Niro'aitu asyara ahada asyara kaukaban li sajidin. Ya. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nah, kaukaban ini tamyiz. Aku melihat 11. 11 apa? Kan belum jelasnya. 11 kambing, 11 akhwat, atau 11 apa? Oh, ternyata 11 bintang. Kaukaban adalah Tamiz. Tamiz. Nanti tentang kenapa ini ahada asyara, kenapa tidak ahada asyari, gitu ya. Ini nanti dalam bahasan adad, ma'dud, ta'adud. Terus berlaku 12, 13, sampai 20, 21, 22, sampai 99. Karena murakkab. Pas 100, hanya satu kata lagi, enggak murakkab lagi. Kan apa? Mi'atun. 100. Saya membeli 100 buku. Istara itu mi'ata kitabin. Ya, mi'ata kitabin. Jadi, kembali kepada yang ini tadi. Seperti itu. Nah, jadi, kalau ada bilangan yang murakkab, apa murakkab deh? Terdiri dari dua kata, maka ma'dudnya adalah apa? Tamyiz. Ma'dudnya tamyiz. Itu berarti sudah jenis yang keempatnya. Keempat. Tamyiz pertama muhawwal anil fa'il, kedua muhawwal anil maf'ul, ketiga muhawwal anil majrur, keempat ma'dud, ya. Kelima, tamyiz isim tafdil. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ada dikatakan ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak hartanya dari kamu dan lebih mulia tuh para pengikutnya. Contoh umpamanya baca ana aksaru minka malan. Coba ya Rab. Ana. Dhamirun munfasilun. Mabniun ala sukun. Fi mahali raf'i. Mubtada. Aksaru. Khabar mubtada. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Dhammatun zahiratun fi'li anhu. Terus minka jar. Majrur. Terus. Malan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fihi. Minka gimana i'rabnya? Min harfu jar ka dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahali jarri majrurun. Ya. Umpamanya Fir'aun lebih hebat kekuatannya dibanding Musa. Fir'aunu baca. Fir'aunu asyaddu kuwatan. Asyaddu kuwatan min Musa. Coba ya Rab, Fir'aunu mubtada'un marfu'un wal alamatu raf'ihi dhammatun dhahirun fi ayr li'annahu ism mufrad asyaddu khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi ayr. Terus quwwatan tamyizun. Tamyizun, ya. Fir'aun lebih hebat. Apa yang lebih hebat tuh? Ilmunya atau skillnya atau ternyata kekuatannya, ya. Ini ada hadis. Apa? Akhokum. Ro itu. akhirukum mautan finnar. Apa artinya? Bisa bandingkan dengan ini. Akhirukum mautan finnar dengan akhiru mautikum finnar. Akhiru mautikum, akhir kematian kalian di dalam api atau neraka. Kalau akhirukum mautan finnar, ini isim tafdil. Karena ada mautan. Apa? Orang yang paling akhir di antara kalian matinya akan masuk ke dalam api. Akhirukum mautan finnar. Ini hadis sahih dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Ini dikatakan kepada tiga orang. Abu Hurairah, Abu Mahdzurah, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhum ajmain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirukum mautan finnar. Apa artinya? Orang yang paling akhir matinya di antara kalian akan masuk ke dalam api. Hadis ini oleh orang-orang Syiah ahlakahumullah dijadikan sebagai dalil bahwa tiga orang sahabat tadi masuk neraka. Karena mereka mengartikan ini dengan makna ini. Akhir kematian kalian semua masuk neraka gitu. Padahal an-nar di sini di dunia. Dan orang yang terakhir mati di antara tiga orang ini adalah Samurah bin Jundub. Imam Ibnu Hajar ketika menceritakan biografi Samurah bin Jundub radhiyallahu an, diceritakan Samurah bin Jundub itu masuk ke dalam api di dunia lalu mati dalam perang. Selesai menceritakan biografi tersebut, Imam Ibnu Hajar menyatakan hadza tasdiqan liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu wa li Abi Hurairah wa li Abi Mahdzurah akhirukum mautan finnar. Peristiwa masuk apinya Samurah bin Jundub sebagai bukti kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepadanya, kepada Samurah bin Jundub, kepada Abu Hurairah dan kepada Abu Mahdzurah, akhirukum mautan finnar. Orang yang paling akhir matinya di antara kalian, matinya itu akan masuk api. Maksudnya api di mana? Di dunia. Dan ternyata benar. Abu Mahdzurah tahun 57 meninggalnya. Abu Hurairah 58. Dan Samurah bin Jundub tahun 59 Hijriah. Betul. Maksudnya ini di dalam kehidupan dunia. Samurah bin Jundub ini syahid karena dalam perang. Ya, syahid. Ahli surga. Mereka itu ahli surga tiga-tiganya. Oleh si Syiah hadis ini dijadikan dalil bahwa mereka masuk neraka dengan makna akhiru mautikum. Karena kalimatnya akhirukum mautan finnar. Lihat. Tidak tahu nahu bisa salah mengartikan. Akhirukum mautan finnar yang artinya orang yang paling akhir matinya di antara kalian masuk dalam api diartikan akhir kematian kalian di dalam neraka. Itu kan jauh ya. Itu adalah apa? Memanipulasi. Ya, itu adalah mengapakan merubah makna sehingga luar biasa jauh. Kalau kepada orang awam, orang Syiah bawa hadis ini, kan gitu ya. Akhirnya ditolak hadis-hadisnya tuh. Hanya membawakan hadis ini yang disalahartikan, disalahgunakan karena tidak tahu kaidah nahwu. Nah, ini mautan. Mautan apa? Jabatannya di sini tamyiz ya, tamyiz. Contoh lain umpamanya kamu lebih tinggi badannya dibanding para mahasiswa. Anta atwal. Jisman min jami'at tulab ya. Baca. Anta atwar jisman min jami'at tulab. Apa artinya? Kamu orang yang paling tinggi apanya? Badannya. Bukan kedudukannya. Bukan nilainya. Bukan apanya, tapi badannya. Ya. Dibanding seluruh mahasiswa. Coba ya Rob. Anta. Domirun mudfasilun mabniun ala alal fathi fi mahali raf'i mubtada'un. Terus atwalu khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Jisman tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri min harfu jar jami'at tullab mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Itulah yang keberapa? Yang kelima. Contoh di dalam ayat banyak. Surah Fussilat ayat 15. Wa qalu man ashaddu minna quwwatan. Wa qalu man ashaddu minna quwwatan. Man ashaddu minna quwwatan. Apa artinya? Siapa yang lebih kuat dari yang siapa yang lebih hebat kekuatannya dibanding kita, dibanding kami. Ya. Man di sini dengan makna nafi. Apa arti nafi? Tidak, berarti tidak ada yang lebih kuat daripada kami. Tidak ada orang yang lebih hebat kekuatan daripada kami. Qaw wa qalu, mereka orang-orang kafir yang berkuasa itu berkata, man ashaddu minna quwwatan. Mana tamyiznya? Kuwatan. Tamyiz apa ini? Isim tafdil. Ya. Isim tafdil. Jadi, itu jenis yang kelima dari tamyiz. Walhasil tamyiz, ada beberapa ketetapan. Pertama, dia harus isim. Kedua, harus mansub. Ketiga, nakirah. Keempat, datang setelah ya, setelah kalimatnya sempurna. Fahimtum? Jadi bedanya dengan hal apa? Kalau hal menjelaskan keadaan, kalau ini menjelaskan zat. Tapi ketetapan lain sama. Dia harus isim, dia harus mansub, dia harus nakirah, dia juga harus datang setelah sempurnanya kalimat. Ya. Inilah tamyiz. Dengan demikian kita sudah membahas, kita kan masih dalam bab mansubatul asma ya. Isim-isim yang dinasabkan pertama apa? Maf'ulun bi, kedua masdar atau disebut juga apa? Maf'ul mutlak, ketiga dharab zaman dan makan disebut juga maf'ul fi. Keempat hal, kelima tamis. Sudah lima ya. Ada pertanyaan? Dengan demikian dianggap selesai penjelasan tentang tamyiz dengan kelima jenisnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini, waktu kita juga sudah habis. Kita jumpa lagi di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.